برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جمع سبو يعني رحمتي يعني الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagi hari ini, Kamis tanggal 20 Rajab 1439 Hijriah, bertepatan dengan 9 November 2017, kita masuk ke kitab yang baru dengan judul Kitabul Itqi. Saya bilang apa? 20 Safar. Kitabul Itqi. Al-Itqu kalau di sini artikan memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Artinya menjadikan manusia yang statusnya budak menjadi merdeka, menjadi merdeka. Perbudakan adalah status yang sudah ada sebelum Islam datang. Jadi bukan Islam yang membawa perbudakan. Islam tiba, perbudakan sudah ada. Perbudakan sudah ada. Perbudakan ini adalah manusia yang statusnya itu harta milik. Manusia yang statusnya harta milik, sama dengan kita punya HP, punya pakaian, punya rumah, punya makanan. Nah itu manusianya. Manusianya itu harta milik. Dia dinamakan dengan etq, namakan dengan dengan budak, karena seakan-akan tengkuknya itu ada talinya kemudian dipegang oleh tuannya. Talinya itu yang mengikat lehernya, kemudian pangkalnya itu dipegang oleh tuannya. Kemana tuannya pergi dia ditarik. Ini penamaan budak. Makanya di sini Imam An-Nawawi mengatakan qala ahlul lughati al-itqu al-hurriyah. Al-itq ain ta qaf asalnya adalah membebaskan. Membebaskan, memberikan kebebasan, mengangkat statusnya dari budak menjadi bukan budak lagi. Dia bukan harta milik lagi, dia sudah memiliki dirinya sendiri. Bukan dimiliki oleh orang lain. Memiliki diri sendiri dan dia bebas, tidak ada yang memegang tali kekangnya, dia bisa kemana-mana. Ya, ini asal dari makna al-itq, membebaskan, memerdekakan. Kita tadi telah mengatakan, bahwasanya perbudakan adalah keadaan manusia yang sudah ada sebelum Islam tiba. Islam datang, budak sudah ada. Ya, budak sudah ada. Perbudakan ini ratusan dan bahkan bisa saja ribuan tahun sebelum Islam tiba sudah ada perbudakan. Bahkan Bani Israel diperbudak. Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam yang ada di Mesir itu diperbudak. Maka Allah mengistilahkan dengan menjadikan mereka hamba, ya, hamba sahaya, hamba sahaya. Boleh bisa saja mereka membunuh, menghidupkan. Makanya Fir'aun, karena menganggap itu bukan manusia, sederajat dengan mereka, setiap anak yang lahir laki-laki dibunuh, ya. Sama dengan membasmi peluburung. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Ribuan ekor ayam dibakar karena membasmi puluh burung. Itu yang dilakukan oleh Firaun. Karena dia bukan manusia dalam penilaian mereka, ya, dia adalah harta milik sama dengan memiliki hewan. Itu perbudakan di masa tersebut. Kemudian terus berlanjut, berlanjut, berlanjut. Islam datang, budak sudah ada. Bilal budak sebelum dia masuk menjadi Muslim. Ya. Khabbab bin al-Arad budak sebelum dia Muslim. Ammar bin Yasir, ayahnya Yasir, orang tua ibunya Sumayyah budak. Ya. Dan yang lainnya dari para sahabat yang masuk Islam sementara mereka berasal dari budak. Budak masuk Islam, budak masuk Islam. Ya. Dia budak tetapi masuk Islam, menerima Islam. Karena Islam ini tidak membeda-bedakan. Jangan mentang-mentang karena dia budak Anda tidak bukanlah dakwah kami, bukan tujuan kami. Ya, bukan tujuan dakwah kami. Tujuan kami adalah manusia yang sempurna, yaitu bukan budak. Nah, Islam untuk semua yang namanya manusia. Budaknya yang bukan budaknya. Sehingga banyak di antara para budak itu yang menerima Islam karena Islam ini hidayah dari Allah, bukan kecerdasan, bukan status ekonomi. Karena dia sosioekonominya, status sosialnya tinggi, maka dia menerima Islam, tidak. Hidayah dari Allah diletakkan ke dalam hati siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Masuk ke dalam kerelung hati Bilal, maka dia memunculkan energi dan kekuatan yang melemahkan kekuatan orang kafir. Mereka tidak punya cara lagi untuk menyiksanya, untuk membuat dia balik kepada agama yang lama. Bayangkan dia budak masuk Islam, tentu tidak ada yang segan untuk menyakitinya, tidak ada yang merasa segan untuk menyakitinya. Maka semena-mena, sepuas-puasnya mereka melakukan berbagai macam cara agar Bilal kembali kepada agama yang lama. Tetapi tetap saja tidak bisa. Akhirnya dia dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian dimerdekakan. Ya. Dan Abu Bakar bukan hanya Bilal yang dia lakukan demikian. Banyak para budak yang dibeli oleh Abu Bakar kemudian dimerdekakan. Luar biasa. Bagaimana bermanfaatnya harta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk kaum muslimin. Bukan hanya untuk kaum muslimin. Untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri mengatakan tidak ada harta yang paling banyak manfaatnya untukku kecuali melebihi harta Abu Bakar. Kata Nabi dalam hadisnya, "Ma nafa'ani malu ahadin atau ma nafa'ani malu mri'in, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta siapapun juga yang melebihi manfaatnya untukku daripada harta Abu Bakar. Abu Bakar apapun yang dia miliki diberikan kepada Nabi. Bahkan dalam proses hijrah semuanya harta Abu Bakar, semuanya milik Abu Bakar. Dari persiapan perlengkapannya, perbekalannya, dari kuda unta yang disiapkan, ya, tukang penunjuk jalan yang telah dirental, telah disewa oleh Abu Bakar, makanan yang dibawanya, Nabi tinggal siap, Nabi tinggal berangkat. Kemudian ketika mereka berada di gua, dalam gua beberapa malam, itu juga milik Abu Bakar yang melayani mereka. Anaknya Asma binti Abi Bakrin yang membawa makanan selama bermalam-malam di sana. Kemudian anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, yang menyampaikan perkembangan berita di Mekah. Semuanya milik Abu Bakar. Ya, semuanya milik Abu Bakar untuk Nabi SAW. Dan bahkan anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang berkhidmat dengan kepada Nabi dengan khidmat yang luar biasa, milik Abu Bakar. Milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Hartanya bermanfaat. Ya. Makanya tidak ada yang benci dengan Abu Bakar ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tidak akan mungkin membenci Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Mustahil. Karena dia dipuji oleh Allah, dia dipuji oleh Nabi SAW. Dan bahkan Allah sebut dia dalam Al-Quran. Ketika dia berada dalam gua. Membuktikan betapa besarnya kecintaan Abu Bakar kepada Nabi. Tidak ada yang lebih dicintainya melainkan melebihi Nabi SAW. Ya. Bahkan dirinya sendiri, kekhawatirannya terhadap diri Nabi melebihi kekhawatirannya terhadap dirinya sendiri. Ya. Makanya dia sangat khawatir ketika orang-orang yang mencari dan mengejar mereka berdua itu sampai ke pintu gua. Ya. Sampai ke pintu gua. Lubang guanya itu menghadap ke dalam, ke bawah. Ya, bukan datar tapi ke bawah. Kalau ada orang yang berada, kalau dari dalam, kalau orang tegak di pintunya akan terlihat kakinya. Akan terlihat kakinya. Maka sampai mereka di sana dan terdengarlah gemuruh atau hiruk pikuk para pengejar itu di pintu gua, Abu Bakar khawatir Nabi SAW. Ya. Kekhawatiran sangat luar biasa. Lalu Nabi SAW yang menghibur Abu Bakar. Dan ini diceritakan oleh Allah. Dan kita tidak berdusta. Allah yang menceritakan demikian. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru. Jika kalian tidak menolongnya, yaitu Nabi, maka Allah pasti akan menolongnya. Dan siapapun yang bersama Nabi pasti ditolong oleh Allah. Siapapun yang membela Nabi pasti dibela oleh Allah. Faqad nasarahu Allah, maka sungguh Allah telah memberinya pertolongan. Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika ia diusir oleh orang-orang kafir dari negerinya. Tsaniyatsnaini, dia orang kedua. Ya, orang kedua dari dua orang yang mereka berdua dalam goa. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang kedua, orang yang pertama, nabi yang keduanya, dan di situ ada orang lain. Orang lain ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tsaniyatsnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ingatlah ketika dia mengatakan kepada temannya, sahibi. Ya. Sahibi, Allah yang mengatakan dia sahibi. Orang yang sangat dekat dengan dia, yang menemaninya. Ia mengatakan kepada orang tersebut, la tahzan, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami atau bersama kita. Ya, jadi menghibur dan menenangkan Abu Bakar yang khawatir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena orang yang mengejarnya itu sudah ada di depannya. Ya. La tahzan innallaha ma'ana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pertolongan yang besar kepada mereka sampai selamat di Madinah, tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Bakar sekilas tentang beliau. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, disayangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika ditanya, siapa manusia yang paling engkau cintai, ya Rasulullah, maka Nabi SAW mengatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah. Kemudian orang ini bertanya lagi, wa minar rijal, itu dari wanita, dari sementara dari laki-laki siapa? Qala abuha, kata Nabi SAW, ayahnya. Ya, Nabi SAW menyatakan demikian, menunjukkan bahwasanya beliau sangat mencintai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar yang banyak memerdekakan budak, memberikan sumbangsih, memberikan jasa terhadap agama ini. Dan bahkan kata Ibrahim Al-Harbi, salah seorang dari generasi tabi'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang besar terhadap agama ini dengan Imam Ahmad ketika fitnah keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Ini penyimpangan dalam keyakinan Al-Qur'an kalamullah itu dikatakan makhluk. Kemudian tegaklah Imam Ahmad dengan kokohnya, dengan tegarnya, masuk penjara, dicambuk, dipukul, ya. Sementara dia tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk. Dia adalah sifat Allah, bukan ciptaan Allah. Dan kata beliau, melanjutkan, Allah memberikan pertolongan yang besar terhadap agama ini dengan Imam Ahmad di saat terjadinya keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, sebagaimana Allah memberikan pertolongan yang besar terhadap agama ini dengan Abu Bakar ketika terjadi gerakan murtad. Ya. Gerakan murtad, sepakat kelompok-kelompok murtad dari agama yang mengakui Nabi palsu di sana, di sini, kemudian yang tidak mau menunaikan zakat, betul-betul kekacauan yang luar biasa. Kalau bukan karena keimanan dan keteguhan terhadap agama Allah, akhirnya Allah berikan pertolongan, maka tidak akan mungkin agama ini sampai kepada kita sekarang ini dengan benar. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, dengan Abu Bakar Allah memberikan pertolongan yang besar, sehingga semua gerakan murtad itu, nabi-nabi palsu ditumpas oleh beliau, kemudian orang-orang yang enggan menunaikan zakat dihancurkan oleh beliau, sementara pasukan Usama ibn Zaid tetap memperoleh kemenangan karena memang Nabi SAW telah melepaskannya. Jadi itu Abu Bakar yang kita ambil dari beliau ini, bagaimana banyaknya beliau memerdekakan budak-budak yang masuk Islam. Kita katakan tadi Islam ini hidayah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Terkadang sejarah masuk Islamnya seseorang menakjubkan dengan perjalanan yang panjang, menempuh berbagai kesulitan masuk Islamnya, seperti Salman al-Farisi. Tetapi ada kalanya orang seketika masuk Islam, tiba-tiba hidayah itu singgah di tempatnya, kemudian dia menerimanya. Ada yang memiliki proses yang menyakitkan, seperti Abu Dzar al-Ghifari. Ya. Ia berasal dari Bani Ghifar, sebuah perkampungan yang jauh dari kota Mekah. Kemudian dia mengutus, karena sudah mendengar berita tersebar tentang Nabi, ada seseorang yang mengaku Nabi. Ini kan perkara besar. Maka sampai berita itu ke berbagai penjuru, sampai ke Bani Ghifar, maka Abu Dzal Ghifari penasaran, diutusnya adiknya ya, untuk mencari tahu. Kemudian berangkat adiknya, dan kemudian dia pulang membawa Islam. Tetapi dia tidak puas, saya harus ke sana. Dan tiba di sana, memang sudah diwanti-wanti jangan sampai diketahui oleh orang Quraisy bahwasanya mereka ingin berjumpa dengan orang yang mengaku jadi nabi itu. Hanya dia di masjid berhari-hari lamanya dan tidak punya makanan. Minum dari air zam-zam. Minum dari air zam-zam hampir sebulan. Ini menunjukkan zam-zam itu bukan hanya minuman tetapi juga ada zat makanan. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya zam-zam itu di dalamnya ada ta'amu tu'min, ada makanan yang memberikan makan. Dia memang berbentuk minuman tetapi dia memiliki zat makanan, wasifa'u suqmin, dan memiliki penyembuh dari penyakit. Ini kekhasiatan air zam-zam. Proses Islamnya Abu Dzar Ghifari. Jadi hidayah itu terkadang tiba dan langsung memberikan pengaruh. Hidayah itu terkadang dikejar. Hidayah itu terkadang dikejar seperti Salman al-Farisi, Abu Dzar Ghifari. Dan terkadang hidayah itu pada orang yang selalu berdekatan dengan hidayah tetapi tidak menyapanya. Tidak sama sekali disapa oleh hidayah. Sampai nanti berakhir, hidayah itu sudah tersebar kemana-mana sementara dia tidak mendapatkannya. Seperti Abu Talib. Abu Talib, paman Nabi, semenjak Nabi diangkat jadi Nabi dan dia sudah tahu, sampai dia meninggal dunia, tetap dia tidak menerima hidayah. Padahal dia bergelut dengan hidayah, membantu, menolong pembawa hidayah ini. Dan bahkan pengorbanannya terhadap pembawa hidayah ini Mungkin tidak ada yang menandinginya sampai sekarang dari kaum muslimin. Di saat-saat Nabi membutuhkan pertolongan, dia tegak di samping Nabi untuk mempertahankan Nabi SAW, sehingga berkembang dakwah, terus berjalan. Apapun tuntutan orang-orang kafir, dia yang menghadapinya, dia yang membela Nabi SAW. Dan bahkan dia mengeluarkan ungkapan yang sangat tegas kepada orang kafir dan kepada Nabi SAW. Katanya, demi Allah, dia bersumpah dengan nama Allah, lan yasilu ilaika bijam'ihim, mereka dengan pasukan mereka tidak akan mungkin sampai menjamahmu. Kepada Nabi dia mengatakan demikian, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina. Ya, sehingga mereka melangkai mayat saya ini, kata beliau. Kalau mereka ingin menyamahmu, maka langkai mayat saya. Itu dia katakan kepada Nabi SAW. Dan bahkan dia mengatakan kepada Nabi, dia dalam bentuk bait syair yang diceritakan oleh para ulama, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dan saya sungguh mengetahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad ini agama manusia yang terbaik. Min khairi adyanil bariyati dina. Laulal malamatu aw hadhara masabbatin. Kalau bukan karena takut dicela atau hilang reputasinya, karena dia tokoh, dia pemimpin. Dia khawatir kalau seandainya dia sebagai pemimpin tokoh yang disegani, dihormati, ternyata dia pengikut di bawah kemenakannya, maka saya akan menjadi orang yang paling kuat membelanya atau yang menjadi pemeluk agamanya. Jadi hidayah tidak menyapanya. Dan bahkan sebelum dia meninggal, Nabi sudah mengatakan, ya ammi qul kalimatan uhajjulaka biha indallah. Pamanku, satu kata saja kalau engkau ucapkan, maka saya akan berada di hadapanmu membelamu di hadapan Allah. Bukan mengatakan di masjid Islam, tetapi Nabi nanti di akhirat punya wewenang, punya modal untuk berada di hadapannya membela pamannya ini, menyebutkan di hadapan Allah, ini paman saya sudah mengucapkan la ilaha illallah dan pertolongan terhadap saya sudah begitu besar, akan saya menjadi pembelamu di hadapan Allah. Itu yang disampaikan oleh Nabi kepada pamannya. Tetapi karena hidayah tidak menyapanya, di akhirnya dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Lihat pengaruh mengikuti agama nenek moyang, agama orang tua. Di antara penyebab hidayah itu tidak menyapa, ketika diselimuti atau dibentengi oleh mengikuti tradisi agama orang tua. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tidak selamanya apa yang ada pada nenek moyang kita itu agama yang benar. Agama yang benar itu agama yang datang dari Allah, bukan dari nenek moyang. Ya, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus membuka mata kaum muslimin. Dan bukan semua yang ada pada agama nenek moyang itu batil, yang ditentang oleh agama, tidak. Tetapi standar kita sebagai seorang muslim adalah agama Allah yang diturunkan oleh Allah, yang dibawakan oleh bawa oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad SAW, yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau seandainya bertentangan dengan apa yang ada pada nenek moyang, maka kita tidak akan membawa nenek moyang menghadap Allah nantinya. Kita tidak akan berhadapan dengan Allah secara kolektif. Justru kita akan diadili oleh Allah satu persatu. Tidak ada yang membela kita. Makanya yang diwajibkan oleh Allah kepada kita mengikuti agamanya, mengikuti petunjuk yang diturunkan olehnya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kita berbicara tentang hidayah, terkadang menakjubkan tibanya dan terkadang menakjubkan juga kenapa tidak sampai disapa oleh hidayah. Karena memang Allah tidak menghendaki. Di sini kita menilai menyadari bahwasanya betapa berharganya apa yang kita dapatkan dari Allah sekarang ini. Ketika Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Ya. Apakah orang yang Allah bukakan, lapangkan dadanya untuk menerima Islam, sama dengan orang yang sempit dadanya menerima Islam? Orang yang sempit dadanya dengan aturan Islam, dengan tuntunan Islam, apapun yang berbau Islam, berbau agama, itu orang sudah menilainya sinis. Kalau seandainya ada maksiat yang dikatakan, oh ini maksiat, jangan tenangkan, kalian ini picik berpikir, tidak bebas. Sementara mereka menganggap bahwasanya aturan agama ini adalah rantai-rantai yang mengikat kebebasan. Ya. Dan bahkan dituduh yang bukan-bukan. Ketika ada nasihat untuk meninggalkan maksiat, kemudian dituduh, apakah kalian ini adalah bekas-bekas orang-orang yang ingin menegakkan negara Islam Indonesia dahulu? Padahal kita membawa untuk aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat jangan tinggal, jangan dikerjakan. Ini akan mendatangkan mudarat yang besar. Ketika wanita-wanita, penyanyi-penyanyi ditampilkan berlenggang-lenggok di hadapan orang banyak, di hadapan orang tua, di hadapan pemuda-pemuda, di hadapan anak-anak, semuanya melihat dengan pakaian yang terbuka. Orang tua-tua dahulu tidak ada seperti ini. Pejuang-pejuang kita yang mempertahankan agama, ada seperti itu yang mereka lakukan untuk mempertahankan negeri ini? Ya. Menampilkan penyanyi-penyanyi dengan pakaian hampir semua pahanya terbuka dan bagian dada atasnya terbuka, memperlihatkan sebagian payudaranya, kemudian berlenggang-lenggok di hadapan semua orang di atas pentasnya. Ini yang diinginkan oleh pejuang bangsa ini. Ketika ada yang mengingatkan itu kepada pejabat-pejabat pemerintah, dituduh untuk menegakkan negara Islam. Kelompok yang dahulu pemberontak terhadap negara ini, lalu apa yang dibawa kemana negara yang diperjuangkan oleh umumnya kaum muslimin dengan teriakan Allahu Akbar, kemudian Allah berikan kemenangan. Maka ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah, kaum muslimin hendaknya sudah sadar bahwasanya Allah berikan kemenangan, berikan kemerdekaan itu untuk disyukuri, agar kita gunakan nikmat ini untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendurhakai Allah. Ya, bukan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada perbudakan. Memang hidayah itu indah. Dan mungkin terkadang bagi pribadi kita ada orang yang awalnya menentang dengan penentangan yang besar terhadap agama ini. Tetapi ketika tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala buka pintu hatinya, tiba-tiba tertarik. Sehingga dia mulai mempelajari agama dan mengamalkannya. Ada orang yang semenjak pertama kali dia mendengar Al-Quran, dia sudah tertarik dengan agama. Dia benar-benar tertarik dengan agama. Ada kalanya orang mendapat hidayah karena melihat kaum muslimin yang begitu lembut, ya, begitu bermuamalah dengan lemah lembut dengan siapapun juga. Ada kalanya orang hanya sekedar melihat kaum muslimin berjamaah di rumah Allah dari pagi sampai malam. Ya, di subuh hari, di siang hari, di petang hari, di awal malam, kemudian setelah itu ketika hendak tidur mereka juga tidak lupa untuk mendapatkan kekuatan iman dengan melaksanakan salat Isya. 5 hari sehari semalam mereka berhubungan dengan Allah, melakukan kontak dengan Allah dalam ibadah salat yang disyariatkan. Melihat mereka dipimpin oleh imam yang hanya sekedar memberikan aba-aba, ya, dengan teriakan takbir Allahu Akbar, kemudian dia ruku, semua yang ada di belakangnya pun ruku. Melihat itu mereka benar-benar melihat ini pengaturan yang keteraturan yang luar biasa. Coba lihat di Masjid Al-Haram Mekah itu. Bukan 100-200 orang, bukan 1000-2000 orang, ratusan ribu orang seketika mengikuti apa yang dilakukan oleh imam tanpa ada aba-aba, saya sekarang ruku, ayo ruku semua. Tidak, dia tinggal merukuk sendiri, yang lain semua ikut. Ketika dia bangkit rukuk, dia bangkit rukuknya semua ikut. Yang melihatnya, yang tidak melihatnya, mendengar dia mengatakan sami Allahu liman hamidah. Serentak semuanya bangkit. Mereka melihat dia bangkit atau tidak melihat, yang jelas mereka bangkit. Keteratuan, dan dari sini mereka melihat ini hidayah, ini syariat yang luar biasa. Mendengarkan seruan azan, mendengarkan seruan azan luar biasa. Dan tidak tahu apakah di dunia maya ini terkadang rekayasa-rekayasa ini buat-buat. Kita sempat dikirimkan hewan, yaitu anjing, salah satu dari tentara Allah. Ya. Anjing itu makhluk Allah yang terkadang dipungsikan untuk menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumandangkan azan, dia melakukan gerakan-gerakan yang luar biasa, kepalanya diangkat, kemudian dia seakan-akan mengiringi seruan takbir tersebut. Seruan takbir. Dan juga bagaimana anak-anak kecil mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu benar-benar mukjizat yang abadi yang dimiliki oleh Nabi SAW, memberikan pengaruh, membukakan hati. Ya. Dan dia masuk ke melalui pendengaran orang dan sampai menembus hatinya dan bisa membedakan ini perkataan bukan perkataan manusia, walaupun dia tidak bisa memahami maknanya. Ada orang yang menangis mendengarkan Al-Quran padahal dia tidak paham maknanya, karena sentuhan-sentuhan kalimat-kalimat itu bukan perkataan manusia. Ya. Banyak orang yang menangis mendengarkan Al-Quran, banyak orang yang berketar padahal dia tahu maknanya, karena kata-katanya bukan kata-kata manusia. Memang yang mengucapkan adalah manusia, tetapi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara gambaran-gambaran ketika hidayah itu menyapa. Ketika hidayah itu masuk ke dalam hati, terkadang melalui proses yang panjang, terkadang tiba-tiba. Kembali kita ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah, kepada masalah etik ini, karena memang kita tidak bisa bayangkan betapa budak-budak yang memang mereka bukan manusia dalam pandangan manusia ketika itu, tetapi mereka tetap menerima hidayah. Mereka dengan meyakini akan ada risiko yang besar di hadapan mereka, dengan kepercayaan dan keyakinan tetap masuk Islam. Ya. Mereka sebelum Islam pun sudah tidak dianggap manusia, dan mereka tahu kalau seandainya mereka diketahui keislamannya akan menghadapi jauh lebih besar dari itu, tetapi ini tidak membuat mereka memundurkan langkah atau ragu-ragu, seperti Bilal Murabah, Khabbab bin al-Arad, ya, Yasir dan keluarganya, dan yang lainnya dari mereka yang budak-budak, dari bangsa budak, tidak ada sedikit pun ragu untuk bersaksi di hadapan Nabi SAW dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, persaksian begitu. Kemudian mereka akan melalui kehidupan yang berat, apa yang kita dengar dan kita ketahui dari riwayat sebagian mereka yang dibunuh, disiksa sampai mati. Yasir itu disiksa sampai mati, istrinya disiksa sampai mati, bahkan ditusuk dengan tombak dari pangkal pahanya sampai ke dadanya, atau ditusuk dengan dari perutnya, dari dadanya sampai keluar ujung tombak di pangkal pahanya, di tengah-tengah. Siksaan yang luar biasa, tetapi ini tidak sama sekali membuat mereka meninggalkan keyakinan mereka, karena memang hidayah itu sudah menghiasi dada mereka, semua rasa sakit itu tidak akan berarti bagi mereka, karena kelezatan iman yang mereka rasakan. Iman itu lezat. Itu al-itq. Dan kita tahu sekali lagi bahwasanya Islam tidak membawa perbudakan. Justru ini yang baru kita lanjutkan, Islam itu datang untuk menganggap budak itu bukan budak lagi. Ketika berpapasan seorang muslim dengan budak, dengan budak yang muslim tetapi dia masih budak, itu sudah dilihat sebagai manusia biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Itu sudah tinggi niatnya, tingkatnya. Sesungguhnya budak-budak itu adalah saudara-saudara kalian. Itu bukan lagi harta. Kata Nabi SAW, jangan kalian bebankan mereka pekerjaan yang berat mereka melakukannya. Nah, sudah mulai tinggi. Kata Nabi SAW, kalau kalian beri mereka makan, maka beri mereka makanan yang kalian makan. Habis perkara. Kalau dia makan daging, mereka makan daging. Kalau dia makan ayam, maka mereka makan ayam. Kemudian pakaikanlah kepada mereka pakaian yang kalian pakai. Sudah tidak ada lagi perbedaan. Penglihatannya sudah berbeda, bukan melihat budak lagi, bukan harta milik, walaupun dia memang statusnya budak. Ini Islam. Kemudian Islam bukan sampai di situ, bahkan menganjurkan untuk banyak memerdekakan budak. Anjuran untuk memerdekakan budak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad, Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqana al-insana fi kabad ayahsabul insanu an la yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn falaqtahamal aqaba. Apakah dia tidak mau menempuh ya jalan yang tinggi, hambatan yang tinggi? Aqaba itu kalau kita ada pendakian terasa berat. Di sini ada pendakian, apalagi kalau dahulu kita berjalan kaki atau bersepeda. Mengingat saja di ujung itu ada gunung, ada pendakian yang tinggi, kita sudah bersiap-siap sekarang ini untuk memikirkan bagaimana kita akan melalui tempat yang tinggi tersebut. Tempat yang tinggi yang diperintahkan oleh Allah, dianjurkan untuk kita lewati itu adalah diantaranya adalah fakku raqabah, melepaskan perbudakan. Fak, melepaskan tali yang mengikat tengkuk budak itu sehingga dia menjadi bebas, artinya membebaskan budak. Anjuran dari agama untuk membebaskan budak tanpa ada alasan apa-apa kecuali untuk mencari ridha Allah. Makanya banyak para sahabat yang memerdekakan budaknya, banyak yang memerdekakan budaknya demi mendapatkan keutamaan ini. Itu yang berikutnya. Sudahlah, dari awal yang punya budak setiap melihat budaknya bukan harta milik lagi, sudah saudara. Kemudian kalau makan beri makanan yang sama, kalau pakaian beri pakaian yang sama, kalau dibebankan pekerjaan jangan bebankan beban yang berat. Kalau seandainya mereka keberatan, bantu, kata Nabi SAW. Kemudian anjuran untuk memerdekakannya. Kemudian setelah itu agama bukan hanya sampai di situ, mengentaskan perbudakan. Agama kita membebani atau memberikan hukuman denda kepada pelanggar-pelanggar aturan agama dalam masalah ibadah. Ya. Dengan denda yang pertamanya adalah memerdekakan budak, atau salah satunya memerdekakan budak. Seperti contoh orang yang berhubungan intim di siang hari Ramadan. Ya, bagi mereka yang berpuasa kemudian dia berhubungan intim, maka di antara yang ditawarkan sebagai denda oleh agama kita adalah memerdekakan budak. Jadi denda dia. Semakin banyak pelanggaran, semakin berkurang perbudakan. Ya. Semakin berkurang perbudakan. Kafaratul yamin, membayar kafarat sumpah, itu juga budak ini, salah satu yang ditawarkan oleh agama. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dan ini membungkam mulut orang-orang orientalis, musuh-musuh Islam yang mengatakan Islam ini menjadikan manusia ini berpuak-puak atau berbeda-beda, ada budaknya, ada tidak yang bukan budaknya. Padahal Islam justru datang tidak membawa budak, itu yang seperti yang kita katakan tadi, dan bahkan kedatangannya sebagai rahmat bagi para budak. Karena dia tidak membeda-bedakan, oh Anda budak bukan tujuan kami berdakwah. Anda tidak punya tempat di dalam agama ini. Ya, kalau kamu mau Islam, kami tidak, bukan urusan kami. Tidak. Justru ada dan banyak budak-budak yang masuk Islam. Dan bahkan sangat diperhatikan oleh agama. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada keluarga Ammar. Dan ini pelajaran bagi siapapun yang dahulu budak dan menerima hidayah, bahwasanya Nabi SAW menjanjikan untuk bersama di surga. Ya, kepada mereka, sabran ala yasira fa inna mau'idakumul jannah. Bersabar untuk sementara, itu yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi masih lemah. Ya. Hanya dalam hitungan jari orang yang masuk Islam ketika itu. Mana mungkin Nabi membela dengan kekuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan pertolongan karena belum waktunya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu menuntut nyawa, menuntut jiwa, menuntut harta, menuntut waktu kita. Maka Nabi hanya mengatakan sabran ala yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Kita nanti berjumpa di surga. Kata Nabi. Bayangkan bagaimana Nabi memperhatikan budak. Maka ma'asal mu'minin, Islam datang tidak membawa budak, justru Islam datang memberantas perbudakan. Dengan menilai mereka budak bukan lagi harta milik, dan mereka dianggap sebagai saudara, makan dengan makan yang sama, pakaian-pakaian yang sama, dan bahkan terkadang ada budak itu yang dipakaikan pakaian yang lebih baik dari oleh tuannya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ketika bertemu dengan sahabatnya. Ini saya tahu bahwa ini budakmu, kok pakaiannya lebih bagus dari pakaianmu? Ya. Ia ingin mengamalkan apa yang diperintahkan Nabi SAW. Bagaimana dia berpenampilan tidak lebih dari budak dan bahkan tidak sama. Dia ingin melebihkan budaknya. Karena dalam masalah kehidupannya, tentu kan yang lebih berjasa dalam kehidupannya budaknya. Apapun yang dibutuhkan budaknya yang mengurus. Ya. Kalau sekarang pembantu di rumah, yang paling berjasa di rumah itu adalah mereka yang membersihkan rumah, yang memasak nasi, yang mengurus rumah, yang mencuci pakaian. Sementara perempuan yang menjadi majikan di rumah ini hanya duduk-duduk. Ongkang angking apa? Mengulurkan kaki saja. Ya, ini yang membuat dia semakin lama semakin gemuk. Makan terus tidak ada gerakan. Ya. Yang paling berjasa itu dia. Maka sikap seorang tuan kepada budaknya di masa dahulu yang dipraktekkan oleh para sahabat, bagaimana mana mereka tidak tampil beda dengan budaknya. Kalaupun tampil beda, maka budaknya yang lebih daripada dia sendiri. Ini yang perlu kita tekankan sebelum kita masuk kepada kitabul itqi ini. Kenapa dibahas? Dan bahkan pembahasan bab ini menunjukkan Islam itu rahmat. Ya, dianjurkan untuk memerdekakan budak. Dan bahkan dalam kitab-kitab fikih ada pembahasan membebaskan budak. Ini menunjukkan Islam itu tidak seperti yang dituduhkan bahwa Islam yang membawa perbudakan, Islam yang melegalisasikan perbudakan, justru Islam yang mengentaskannya. Bahkan dalam buku-buku atau kitab-kitab fikih Islam ada pembahasan tentang kitab Al-Itq, yaitu kitab memerdekakan budak. Baik, kita langsung masuk ke bab yang pertama yang berbunyi bab man a'taqa syirkan lahu fi abdin. Orang yang memerdekakan sahamnya dalam kepemilikan seorang budak. Karena dia harta, maka bisa saja satu orang budak pemiliknya bukan satu. Ya, pemiliknya bukan satu orang. Ada dua orang karena harta milik. Bisa saja itu harta warisan dari orang tuanya. Apa harta warisannya? Lima orang budak. Ya. Lima orang budak yang diwariskan. Maka ketika dibagi, mungkin satu orang budak itu dimiliki oleh dua orang. Dimiliki oleh dua orang. Maka di sini ketika salah satunya hendak memerdekakan bahagiannya, apa yang harus dilakukannya? Sementara ini satu orang, separoh dari satu orang ini dimerdekakan karena dia sahamnya separoh dimerdekakan oleh satu orang. Sementara yang satu lagi tidak memerdekakan. Bagaimana dia akan mendapatkan keutamaan yang besar memerdekakan budak? Karena ini satu orang. Kalau dimerdekakan oleh yang memiliki separuh saham, berarti belum satu orang budak. Belum satu orang budak. Apa yang harus dilakukannya? Ini yang diatur oleh agama kita. Ya. Bagaimana dia bisa mendapatkan keutamaan memerdekakan satu orang budak, padahal dia punya hanya separuhnya. Ya. Barang siapa yang memerdekakan saham kepemilikannya pada seorang budak. Hadis yang pertama nomor 3688. Ya, 3688. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qultu li Malikin haddatsaka Nafi'un an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fakana lahu malun yablughu thaman al-'abdi quwima 'alayhi qimatal 'adli fa'ata syuraka'ahu hisasahum wa'ataqa 'alayhi al-'abdu wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa. Ya, kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang memerdekakan man ataqa syirkan lahu, saham yang ia miliki, fi abdin, pada diri seorang budak, ya, fakana lahu malun, ini solusinya, dan dia memiliki harta yang lebih, lahu malun, yablughu thamanal abdi, ya, yang hartanya itu seharga hamba ini. Kalau hamba itu, budak itu dijual dan mendapatkan, ada harganya misalnya, kalau sekarang ini misalnya dijual dengan harga 50 juta atau 100 juta, ya, orang yang punya saham dari budak pada budak ini punya harta 100 juta. Ya. Fakan lahu malun yablughu thamanal abdi quwima 'alaihi qimatal adli. Maka yang 100 juta itu dibagi, misalnya mereka punya budak ini 4 orang. Emah, 4 orang. Iya. Berarti berapa per orangnya? 25 juta. Maka bahagia 25 juta ini diserahkannya kepada orang yang kedua, 25 lagi diserahkan ke orang yang ketiga, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, setelah dia sendiri. Dia sendiri bagiannya tentu tidak diberikan kepada siapa-siapa. Ya, 25 untuk 25, per 3 orang yang tadi 25 juta. Diserahkannya, maka dia merdekakan budak tersebut, maka dia telah memerdekakan, seakan-akan telah memerdekakan seorang budak. Satu orang budak utuh. Ya. Fakana lahu malun yablughu thamanal abdi quwima 'alaihi qimatal adli fa'ata syuraka'ahu hisasahum wa'ataqa 'alaihi al-'abdu, maka dia telah seakan-akan telah memerdekakan budak. Ya. Dia bayar bahagian sekutu-sekutunya tadi atau syarikat-syarikatnya tadi, kemudian budak itu dimerdekakannya. Ya, dimerdekakannya, maka dia telah memerdekakan satu orang budak. Tetapi kalau sekiranya dia tidak melakukan itu, maka dia hanya sekedar memerdekakan bahagiannya saja. Bahagian saya merdekakan bahagian saya. Dia tidak menjualnya. Dia tidak menjualnya, tetapi apa namanya itu? Artinya kepemilikan dia pada budak itu sudah dia putuskan. Saya tidak memiliki budak ini dan bagian saya itu sudah saya merdekakan. Berarti budak itu statusnya seperempatnya itu budak, bukan budak lagi. Ya, seperempatnya bukan budak lagi. Jadi 3 atau 2 per 4 atau 3 per 4-nya itu masih budak karena yang lain tidak memerdekakan. Ketika dia memerdekakan bagiannya, berarti pemerdekaannya terhadap budak tidak sampai satu orang budak. Ya, ini yang dimaksud oleh hadis ini sebagaimana dijelaskan para ulama. Untuk lebih jelas saya bacakan terjemahannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memerdekakan bagiannya dalam diri seorang budak, kemudian ia masih mempunyai kekayaan yang mencapai harga budak itu, maka budak itu ditaksir menurut harga sepatutnya, lalu ia membayarkan kepada masing-masing kawan berserikatnya yang lain bahagian mereka, sehingga merdekalah budak tersebut. Ya. merdekalah budak tersebut. Jadi seakan-akan dia yang memerdekakan. Walau budak tadi dia miliki hanya berapa? Seperempatnya dari dirinya. Tetapi karena dia membeli kepada yang punya yang lain, saham yang lain, maka dia merdekakan, seakan-akan dia telah memerdekakan budak, satu orang budak. Bayangkan, kalau dia bayar semuanya bagian itu, betapa besarnya, tetapi tetap lebih besar memerdekakan budak. Ya, kemudian lanjutannya, jika tidak, maka budak itu hanya merdeka dari bahagian yang dimilikinya saja, yaitu seperempat saja dia merdeka, seperempat bahagian saja yang merdeka, karena yang lainnya bukan milik dia. Ini aturan yang dijelaskan oleh agama, bila mana seorang budak itu dimiliki oleh lebih dari satu orang pemilik, maka kalau salah satunya hendak memerdekakan, kalau dia ingin mendapatkan nilai memerdekakan satu orang budak dan dia punya harta lebih, maka dia beli saham-saham kawan-kawannya itu, kemudian budak ini dimerdekakannya. Ya, berarti semuanya milik dia. Tapi kalau seandainya bahagiannya saja yang ia merdekakan, berarti pemerdekaannya terhadap budak-budak itu seukuran sahamnya, tetapi tentu tidak seekor, tidak seorang budak jadinya. Tidak seorang budak, hanya seperempat dari seorang budak yang ia merdekakan. Tetapi tetap saja keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi, ya, 3689. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Qutaibah wa haddatsanahu Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rumhin jami'an anil Laits bin Sa'd ha wa haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Jarir bin Hazim ha wa haddatsana Abu Rabi' wa Abu Kamil qala haddatsana Hammad qala haddatsana Ayyub ha wa haddatsana Ibn Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah ha wa haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab قال سمعت يحيى بن سعيد حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق أن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك أن ابن أبي ذئب كل هؤلاء النافع أن ابن عمر بمعنى حديث مالك النافع. Ini sanadnya sangat banyak sekali. Jalur sanadnya yang membawakan kepada hadis Ibnu Umar yang tadi itu sangat banyak dibawakan oleh Imam Muslim, menunjukkan dia mendapatkan hadis ini dari sekian banyak orang, sekian banyak guru, sekian banyak jalan, dan akhirnya sampai juga kepada Imam Malik, kepada Nafi' dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan hadisnya sama. Barang siapa yang memiliki saham pada seorang budak dan dia memerdekakan sahamnya saja, maka dia mendapatkan seukuran sahamnya. Kalau sekiranya dia ingin memerdekakan seorang budak, maka dia mesti membeli saham-saham kawan-kawannya, kemudian berarti dia telah memerdekakan satu orang budak. Itu aturan mainnya yang dijelaskan oleh bab ini. Tentu pembahasan ini hanya sekedar maklumat, karena memang sekarang ini tidak ada lagi perbudakan yang mu'tabar. Tidak ada perbudakan yang mu'tabar, tetapi tetap saja hukum perbudakan itu ada. Ya, orang yang dianggap budak, yang dipekerjakan seperti budak, ya, padahal dia manusia yang bebas, tetapi karena dia hanya karena dia adalah pembantu atau seperti tenaga-tenaga kerja yang datang ke negeri-negeri orang, tiba di sana dia dianggap budak. Banyak orang-orang yang di Arab sana yang melihat pembantu rumah tangganya itu sebagai budak, maka dia dipekerjakan sepanjang waktu. Supirnya atau pembantunya di rumah dia dipekerjakan sepanjang waktu, jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 dini hari, ya, dipekerjakan karena memang budak menurut mereka, padahal mereka adalah orang-orang bebas, dan ini jauhnya mereka dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.